A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi bijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati al-mustami'ina wal musyarikina fi darsil lughatil arabiyyah. Azani Allah wa iyyakum. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama menuntut ilmu, yaitu mempelajari bahasa Arab. Pada Jumat yang lalu kita telah sampai ke tamrin al-khamis dan berakhir pada tamrin as-sadis. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, tamrin as-sabi'. Tamrin as-sabi' safha 59 min kitabina hadha, safha 59 halaman 59 dari buku kita ini. Tamrin yang ketujuh, tamrin as-sabi'. Sebelumnya, sebelum kita mulai tamrin sabi ini, karena pada Jumat malam minggu kemarin kita belum sempat menjawab pertanyaan para peserta yang menanyakan tentang isim maksur dan zarab, minta keterangan. Mungkin ada para peserta yang kurang atau kurang memahami dan tidak ikut serta dalam mempelajari di waktu kita mempelajari isim maksur dan zarab. Baiklah, karena soal daripada peserta itu amanah bagi kita untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu isim maksur. Dalam kaidah kita, isim maksur isim yang diakhiri dengan huruf alif, alif yang bertulisan alif tegak lurus atau huruf ya tapi tidak ada titik, itu dinamakan alif juga. Ya tapi tidak ada titik. Kalau ya ada titik dua di bawah. Kalau isim maksur ini alif yang dimaksud di sini ada dua alif, alif yang tegak lurus atau huruf ya tapi tidak bertitik. Isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelum alif tersebut berharokat fathah, berharokat barisnya atas, fathah sebelum huruf alif. Alif ini adalah huruf ilat. Dalam kaidah nahunya huruf ilat, huruf ilat itu huruf yang sakit. Huruf ilat itu ada tiga, alif, waw, Ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Yang huruf sebelumnya, sebelum alif tersebut, berharakat fathah, berbaris atas. Contoh, al-mustashfa, fa, fa, fa-nya berbaris atas. Setelah fa, ada alif. Al-mustashfa, atau al-mustofa, al-mustofa, itu isim maksur. Ad-dunya, al-aso, al-aso, ad-dunya, itu alif yang tegak lurus. Kalau al-mustashfa, itu alif yang merumahkan ya, tapi tidak memiliki titik. Al-mustofa, al-fata, itu semuanya contoh daripada isim maksur. Al-huda, kalau kita dapatkan dalam bacaan kita, atau buku kita, dalam membaca buku bahasa Arab, atau hadis, ada yang bertuliskan seperti ini, ya, yang tidak memiliki titik, berarti itu isim maksur. Dan sebelum alif tersebut berbaris fathah, huruf sebelum alif berbaris fathah, baris atas. Kalau kita dapati yang seperti itu, berarti itu namanya isim maksur. Dan ada lagi, yang kedua, isim mankus. Isim mankus, isim mankus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Huruf sebelum ya tersebut berbaris kasrah, baris bawah. Isim mankus, isim yang diakhiri dengan huruf ya dan huruf sebelum ya tersebut berbaris bawah, berbaris kasrah. Contoh, ar-ra'i, ar-ra'i, pengembala. Al-musalli, orang yang sholat. Al-musalli, lam berbaris bawah. Kemudian setelah lam, ya, ya ada titik. Al-musalli, ad-da'i, ain berbaris bawah. Setelah ain ada ya, ya yang memiliki titik dan huruf sebelum ya berbaris bawah. Itu dinamakan isim mankus. Isim mankus. Insyaallah para peserta dan para pendengar, dengan keterangan yang singkat ini bisa paham bentuk-bentuk dan contoh daripada isim maksur dan isim mankus. Perbedaan isim maksur dengan isim mankus. Isim maksur adalah diakhiri dengan huruf alif. Sebelum alif berbaris fathah. Kalau isim mankus diakhiri huruf ya, sebelum ya berbaris kasrah, berbaris bawah. Itu dinamakan isim mankus. Nah, pertanyaan kedua adalah zorob. Zorob adalah kata yang menerangkan waktu atau tempat, yaitu kata keterangan tempat dan waktu. Singkatnya itu keterangan tempat dan waktu. Contoh, ra'aitu al-usfura fauqa syajarati. Fauqa kalimat fauqa itu zarab. Zarfu al-makan itu menunjukkan keterangan tempat. Saya melihat burung di atas pohon. Contoh keterangan zaman. Qara'tul Qur'ana ba'dal maghribi. Qara'tul Qur'ana ba'dal maghribi. Saya membaca Quran setelah maghrib. Ba'da ini keterangan waktu. Setelah. Ba'dal maghribi. Dan zarab ini ada yang di antaranya yang memajrurkan, membaris kasrakan isim setelahnya, dan yang lainnya ada yang menurut tempat atau di i'rab sesuai letaknya dalam jumlah. Contohnya sa'atun, yaumun, usbu'un, syahrun, sanatun, sabahun, lailun, masa'un. Itu di i'rab sesuai dengan tempatnya. Kalau ba'da itu majrur, menjarkan isim setelahnya. Nah, mungkin itu hanya tentang zarab ini adalah hanya menerangkan keterangan waktu dan tempat. Dan juga zarab ini diantaranya juga bisa dijarkan dengan huruf jar. Misalnya, kullun min indillah. Semua itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun min indillah. Kita melihat letaknya di dalam jumlah. Bagaimana kita mengi'rabnya? Sesuai dengan letaknya di dalam jumlah nantinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita ke dalam buku kita, Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha, as-safhah 59, tamrin as-sabi', latihan nomor 7. Latihan nomor 7 adalah ma'a. Ma'a ini artinya bersama. Ma'a. Istami'u thumma karrir. Ma'a. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. Aminatun ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Nukarrir. Tamrin sabi ini adalah menggunakan ma'a dalam kalimat. Al-awwal, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Pada pelajaran kita ini, tamrin, latihan yang nomor 7 ini adalah bagaimana bentuk kalimat apabila dimasuki oleh ma'a. Seperti yang ada pada contoh-contoh yang telah kita baca tadi. Nah, kita persilakan kepada para peserta dan para pendengar hendaklah bermusyarakah dalam mempelajari bahasa Arab ini dan membaca tamarin yang kita lewati ini. Nah, tafadhal ya Abah Ismail. Tayyib, sahabat hidayah rahimakumullah, demikianlah tadi keterangan yang telah diberikan oleh Al-Ustaz pada pelajaran kita di malam hari ini, melanjutkan tamrin yang ketujuh, tamrin as-sabi'. Dan dipersilahkan kepada sahabat hidayah, sebagaimana biasa, Anda bisa berpartisipasi dengan menelpon di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Baik, sudah ada penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan Ibu Lina, Bu, ya? Iya, iya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabihu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Mamma'aka ya Aliyun. Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Lanjutkan tamrin as-samin. Lanjutkan bacanya. Baitun. Terus. Baituka. Baituhu. Baituha. Baiti. Abun. Abun. Abuka. Abuhu. Abuha. Abi. Afun. Afuka. Afuhu. Afuha. Afi. Naam, ahsanti Bu Lina di fajar ujung. Jazakillah khairan. Naam Bu Lina, artikan satu persatu dari tamrin as-sabi' ini. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Keluar Hamid beserta Khalid, bersama Khalid. Telah keluar. Telah keluar Hamid bersama Khalid. Naam. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Telah pergi dokter beserta insinyur. Naam. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Telah duduk guru bersama kepala sekolah. Naam. Mamba'aka ya Aliyu. Siapa bersama engkau? Siapa bersama kamu wahai Ali? Ma'i zamili, bersamaku temanku. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah beserta suaminya. Naam. Bersama suaminya. Amina ma'aha zaujuha, bersamanya suaminya. Oh, iya. Nah. Amina bersamanya suaminya. Kharaja abi minal baiti. Telah keluar abi dari rumah. Man kharaja ma'ahu? Siapa yang telah keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar bersamanya paman. Naam. Paman saya. Pamanku. Pamanku, naam. Kharaja artinya telah keluar. Itu fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi mabani 'alal fathi. Naam. Hamidun fa'il. Naam, ahsanti. Zahaba artinya telah pergi. Telah pergi. Fi'il madi juga. Ya, fi'il madi mabani 'alal fathi. Jalasa. Fi'il madi. Fi'il madi. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat ilahi rahimakumullah, demikian tadi ada Ibu Lina di Fajar Ujung ya. Jazakillah khair. yang telah mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Dan baiklah, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahaba at-tabibu ma'a al-muandisi. Jalasa al-mudarrisu ma'a al-mudiri. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi min al-baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Naam. Lanjutkan. Asamin. Baitu, baituka, baituhu, baituha, baiti, abu, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Naam. Baituka. Ka di sana dhamir apa namanya, Ibu Mursida? Dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun. Takdiruhu itu persamaannya dengan kata ganti dari anta. Anta. Baituhu, hu ganti dari hiya, huwa. Huwa dhamir muttasil. Muttasil. Baituha, ha hiya. Hiya. Baiti, iya di situ. Ana. Ana. Man ma'aka ya Aliyu? Man. Ayu ismin. Harful istifham. Ismul istifham. Naam. Ya. Ya Aliyu. Ya. Harful nida. Harful nida. Ma'i. Ya di situ ya apa? Ma'i. Domir. Domir. Gantinya apa? Ana. Ana. Naam. Ahsan di jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Mau tanya Ustaz. Naam, tafadhali. Isim manqus tadi itu tulisannya qaf atau kaf Ustaz? Manqus, qaf. Kemudian ujungnya sin atau sad? Sad. Sad. Naam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Mursida di Marsan. Isim manqusun. Manqusun. Isim maksurun. Itu kawannya tadi. Isim maksurun dan manqusun. Naam. Jazakallahu khairan. Naam. Tafadhal. Naam, itu dia tadi ada Ibu Mursida yang berada di Marsan ya. Jazakallahu khair atas partisipasinya. Dan masih kita terima di nomor telepon di 0761-765-2255 bagi sahabat hidayah yang ingin membacakan Tamrinus Sabi' dan Tamrinus Samin pada malam hari ini, Tamrin yang ketujuh dan yang kedelapan. Juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS, dipersilahkan di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, dipersilahkan kepada sahabat hidayah. Kami masih menanti atensi dari Anda semuanya di nomor telepon 0761-765-2255. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam tamrin sabi ini meletakkan kalimat atau huruf ma'ah di dalam kalimat. Ma'ah setelah ma'ah, isim setelah ma'ah, majrur. Ma'ah ini sama dengan huruf jar, memajrurkan isim setelahnya. Jalastu wa ad. Jalastu wa Ismaila. Jalastu ma'a Ismail. Jalastu ma'a Ismail. Jalastu ma'a Muhammadin. Jitu ma'a Aliyin. itu bentuk penggunaan ma'a. Dan pada tamrin as-samin itu merubah kata baitun kepada kalimat kepemilikan, yaitu yang memakai dhamir muttasil. Contohnya baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Baituka kaf al-mukhatab, kaf mukhatab lawan bicara. Baituhu lil ghaib, dhamir hu lil ghaib, dhamir lil ghaib yakni orang ketiga. Baituha sama dengan hu. Baituhu lil muzakkar, baituha lil muannas, al ghaibah. Baiti ya al mutakallim, ya al mutakallim yang artinya ana. Baiti rumah saya. Baituha rumah dia, perempuan. Baituhu rumah dia, laki-laki. Baituka rumah kamu, laki-laki. Baituki rumah kamu, perempuan. Ana, ya, anta, ka, anti, ki, huwa, hu, hiya, ha. Nahnu, na. Baituna. Baituna, nahnu. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi, abuna. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi, akhuna. Naam kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, kita lanjutkan bacaan kita pada tamrin as-samin ini. Al-awalnya abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Istami'u thumma karriru. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila as-suqi. A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu fi Riyad. Akhuha fi Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Hadha at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Zahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Naam kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, tamrin yang kita lewati ini adalah bentuk pengulangan dari kaidah yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Ini pengulangan bentuk pemakaian kalimat yang telah kita pelajari dalam bentuk kalimat yang sempurna dan mengikuti kaedah yang telah kita pelajari. Nah, kita panggil para peserta dan para pendengar untuk membaca dan membenarkan qiraahnya dalam tamrin ini. Nah, tafadhalu. Naam sahabat hidayah rahimakumullah. Kembali kami persilakan kepada antum semuanya yang ingin membacakan tamrin kita pada malam hari ini untuk memelancarkan lisan kita dalam melafazkan kosakata bahasa Arab, dan dipersilakan bagi antum untuk menghubungi di line telepon 0761-765-2255, di 0761-765-2255. Dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS dapat mengirimkan pertanyaannya di 0812 0218-684-20.000. Baiklah, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Ujang nih, Pak. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suqi. Akhuka tabibi. Akhuka tabibu. La, huwa mudarrisu. Huwa mudarrisun. Naam, Pak Ujang. Ya, Pak. Dari Tamrin As-Sabia. Dari Ma'ata. Naam. Kharaja Hamidun ma'a Khalidi. Zahaba tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal bayti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu amili. Baytun. Baituka. Baituhu. Baituha. Baiti. Abun. Abuka. Abuhu. Abuha. Abi. Akhun. Akhuka. Akhuhu. Akhuha. Akhi. Naam. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suqi. A akhuka tabibu? La, huwa mudarrisu. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taif. Wa abuha fil madinatul munawwara. Hada talibu abuhu waziri. Wa akhuhu tajiru, tajirun kabirun. Zahaba akhi ilal mudarrisatu. Zahaba akhi ilal mudrasati. Madrasati. Madrasati. Nah. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Nah, ma mana jami'ah? Universitas. Madrasah? Sekolah. Sekolah. Zahaba. Pergi. Tabibun. Dokter. Zainabu fir Riyad. Zainab tinggal di Riyad. Di Riyad. Akhuha fit Taif. Saudaranya di Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan bapaknya di Madinah Munawwarah. Naam. Hadza talibu abuhu wazirun. Ini seorang pelajar yang bapaknya seorang kepala sekolah. Wazir, abuhu wazirun. Wazirun, pimpinan. Menteri. Menteri, ya. Dan wa abuhu seorang pedagang besar. Seorang pedagang besar, naam. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat, yang telah membaca kalimat demi kalimat yang tepat dan benar, dan makhraj yang fasih. Nah, semoga para peserta yang lainnya juga saling aktif dan saling musyarakah dalam membaca atau untuk membaca latihan-latihan ini. Naam, tafadhalu. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hasbi, Bu ya. Naam. Ya, tafadhali. Ma'a kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawzuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Baitun. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ahun, ahuka, ahuhu, ahuha, akhi. Naam. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suqi. Ahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu firyan. Ahuha fil ta'if. Fa'abuha fil madinatil munawarah. Hajat talibu abuhu wazirun. Wa ahuhu tajirun kabirun. Naam. Zahaba akhi ilal madrasati. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam, ahsan. Coba kalimat ukhtun dimasukkan kaf al-khitab. Apa Ustaz? Ukhtun seperti tamrin asamin. Ukhtun. Ukhtun, ukhtuki, ukhtuhu, ukhtuha, ukhti. Abun. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ma'a. Siapa ini, Ustaz? Ma'a. Masukkan kaf ikhitab. Ma'aka. Oh. Ma'a. Ma'uka. Ma'aka. Ma'aka. Ma'ahu. Ma'uha. Ma'i. Kok ma'uha? Ma'aha. Ma'aha. Ma'i. Naam, ahsan. Terusnya ammi. Ammi. Ammu. Ammuka. Ammuhu. Ammuha. Ammi. Nah, di sini ada kalimat tamrin asamin yang di bawah. Tajirun kabirun. Di situ Ummu Hasbi, apa kaidahnya? Tajirun kabirun. Di sini yang menunjukkan kata sifat. Aywa. Na'at dan? Na'at man'ud. Dan man'ud. Na'at dan man'ud. Fil madinatil munawwarati. Huruf jar. Fi huruf? Huruf jar. Huruf jar. Al madinatil munawwarati. Itu kalimat bentuk? Bentuk yang sudah dikasrohkan. Yang mengikuti huruf jar. Isim majrur dan juga dia na'at dan man'ud. Naam. Zahaba fi'il atau isim? Zahaba fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Naam. Fi'il mudhari'nya apa? Zahaba. Zahabu. Zahabtu. Zahaba yazhabu. Naam. Karena kita belum masuk ke dalam fi'il, kita masih dalam isim. Naam, ahsan ti jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Hasbi di As-Sofa. Itu tadi karena kita masih dalam mempelajari isim, karena dalam kaedah atau tata bahasa Arab ada tiga yang harus kita pelajari: isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata bantu, you know. Itu yang tiga harus kita akan kita lewati. Yang pertama telah kita lewati yaitu tentang isim. Sebagian isim telah kita pelajari dari awal sampai pelajaran kita ini. Telah kita pelajari bentuk-bentuk isim dan macam-macamnya menurut kaedahnya masing-masing. Nah, nanti telah mempelajari isim, kita masuk ke dalam fi'il. Itu kata kerja. Contoh, kharaja, zahaba, jalasa, yang ada pada tamrin as-sabi' ini, itu berbentuk fi'il. Ada kalimat yang menggunakan kata kerja. Dan itu akan kita lalui pada pelajaran berikutnya. Nah, Peserta berikutnya. Nah, sahabat didayah rahimakumullah, setelah tadi ada Pak Ujang dan Ummu Hasbi, kita nantikan penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ummi Hasna, Ustaz. Ummu Hasna? Iya. Iya, silakan. Ummu Hasna di mana, Bu? Di Jalan Delima, Ustaz. Iya, silakan. Tafadhal. Ma'a kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Alir? Ma'i zamili. Aminatun ma'uha zawjuha. Ma'aha. Aminatun ma'aha zawjuha. Nah. Kharaja abi minar baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ummi. Baitu, baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah. Abu, abuka, abuhu, abuha, abi. Ahu, ahun, ahun, ahuka, ahuhu, ahuha, ahui. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suqi. Ahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu fil Riyad. Ahuha fit Taif. Wa abuha fil Madinatul Munawwarah. Fil Madinatul Munawwarah. Fil Madinatu atau fil Madinati? Fil Madinatu Munawwarah. Kenapa Al Madinatu? Fil Madinatu. Fil Madinati, Ustaz. Fil Madinati, nama asanti. Lanjutkan. Hazat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hasna di Delima. Naam, Ummu Hasna, ma makna tajirun kabirun? Tajirun kabirun. Nomor 5. Pedagang besar, Pak. Pedagang yang besar. Yang besar. Tajirun kabirun. Zainabun fir Riyad. Artinya? Zainabu di Riyad. Aahuka tabibun. Artinya? Apakah saudara kamu dokter? A yang pertama itu apa namanya? Huruf apa? Huruf? Kata tanya, Ustaz. Kata tanya, naam. Namanya huruf istifham. A yang pertama. Aina abuka ya Hamidun? Ya Hamidun. Siapakah Abu Hamidun? Aina. Kemana Abu Hamidun? Aina, telah pergi ke pasar. Zahaba ila suki. Asuk, pasar. Nah. Pasar. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasna di Delima. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ummu Hasna. Kayaknya baru bergabung dengan kita ya, Bu Ismail. Nah, baru terdengar, bukan baru bergabung. Mungkin selama ini hanya mendengar dan ikut serta. Baru pertama membaca bersama kita di studio 6. Jazakillah khairan. Jazakallah khairan. Nah, jazakillah khair. Tadi setelah ada Ummu Hasbi, lalu Ummu Hasna. Nah, sekarang kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, terputus. Dan ini sudah ada pertanyaan melalui SMS. Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan SMS ini. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana melihat ma, huruf ma berarti apakah, seperti dalam kata malqari'ah, dan juga berarti tidak, seperti wama ana minal musyrikin. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah, dari Ummu Arif. Ummu Arif di Graha. ma al-mausul dan ma an-nafi. Ma nafi dan ma mausul. Kalau ma mausul itu seperti yang kita pelajari di pada isim mausul. Yang telah lalu. Dan ada ma an-nafyu, itu namanya ma an-nafyu. Ma nafi itu menidakkan. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk orang-orang musyrik. Nah, itu perbedaannya, ada ma mausul dan ada ma nafi. Jadi artinya mungkin tergantung dari kalimat berikutnya barangkali saja ya. Nah, itulah tadi jawaban dari Ustaz untuk Ummu Arif. Jadi ada dua kata atau huruf ma. Ada ma untuk mausul dan juga ma nafi yang menyatakan tidak ya. Ya, mudah-mudahan kita akan nanti sampai kepada pembahasan tentang huruf, di antaranya huruf ma tersebut. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Yunus di Pandau. Oh ya, tafadhali. Ma'ah. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat talibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ahun, ahuka, ahuhu, ahuha, ahi. Nah. Lanjutkan. Abi wa ummi. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suki. A'ahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Naam. Zainabu fil Riyad. Ahuha fil Taif. Fit Taif. Abuha fit Taif. Naam. Abuha fil Madinati Munawwarati. Zahabat talibu abuhu waziri. Wazirun. Zahabat talibu abuhu wazirun. Wa ahuhu tajirun kabirun. Naam. Zahaba ahi ilal madrasati. Wa zahaba abi ilal jamiati. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Ma makna zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jamiati? Telah pergi saudara laki-laki saya ke sekolah. Dan telah pergi abi ayah saya ke kampus. Kampus, nah. Nomor 4 pada tamrin 8 ini, Zainabu Firyad, Firyadi. Zainabu atau Zainabun? Zainabu. Zainabu. Kenapa dibaca Zainabu? Karena nama perempuan enggak boleh ya, enggak boleh tanwin. Manun apa? Namanya Alamun. Mamnu' minas sarfi. Iya, mamnu'un minas sarfi. Kalau Muhammadun? Tanwin, Pak Ustaz. Itu dilarang untuk tanwin. Al-mamnu' minas sarfi itu adalah dilarangan perempuan. Untuk diberi tanwin. Dilarang untuk tanwin. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain, Fatimatu. Fatimatu Asanti. Terus? Nama-nama perempuan. Aminatu. Nam, jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Nam. Nam Ummu Yunus. Asanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Ummu Yunus telah membaca tamarin dengan benar dan tepat dan menjawab, mengetahui kaidah dan menghafal dan mengulangi kaidah dengan tepat. Nam jazahallahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Nam tafadhal ba'da Ummu Yunus. Sahabat ida rahimakumullah, demikianlah tadi ada Ummu Yunus yang berada di Pandau yang telah menelpon ke studio, dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255 bagi antum semuanya yang ingin membacakan tamrin pada malam hari ini di tamrin yang ke-7 dan tamrin yang ke-8. Nah, lahza Abah Ismail, kita kembali ingat kembali mamnu' minas sarfi. Faitu al-alamul mamnu' minas sarfi, nama atau alam isim, nama orang yang tidak diberi tanwin, berarti nama yang tidak ada asalnya dari, kalau kita tidak mempunyai asal, tidak mempunyai asal kalimat, berarti itu mamnu' minas sarfi, tidak ada tanwin atau tidak ditasrifkan. Kalau Muhammadun, itu asal dari kata Muhammad dari Hamidayah Madu. Dan juga kalimat Yasir dari Yasaroyu Yasiru, isim fa'ilnya Yasirun. Itu kalimat atau nama yang bisa ditasrifkan, yaitu mempunyai asal kalimat. Aliyun dari kata ala. Itu perbedaannya al-mamnu' minas sarfi dan al-alam yang bisa ditasrifkan. Nah, yang menerima tanwin. Perbedaan isim yang tanwin dan isim yang tidak tanwin. Dan juga nama perempuan tidak diberi tanwin. Nah, jazakumullah khairan. Untuk mengingatkan kembali para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab. Nah, tafadhal ba'da Ummu Yunus. Ya, silakan. Ini sudah ada penelpon berikutnya. Kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan Abu Sarah ya. Nah. Iya, tafadhal ya Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a Qaraja Hamidun ma'a Khalidun. Ma'a Khalidun. Zahaba At-Tabibun ma'a Al-Mudarisi. Jalasa Al-Mudarisu ma'a Al-Mudiri. Naam. Man ma'aka ya Ali? Ma'i Zamili. Aminatu ma'aha Zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu, kharaja ma'ahu amini. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, abu, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Abi wa umi fil baiti. Abi wa umi fil baiti. Abi wa umi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun? Naam. Zahaba ilal asuki. Aakhuka tabibu? La, wa mudarisi. Zainabu fil awriyat akhuwahu fil ta'if. Akhuha fil ta'if. Akhuha fil ta'if. Wa abuha fil madinati al munawarah. Hadza at-talibu abuhu waziru wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Zahaba akhi ilal mudarisati. Ilal madrasati. Ilal madrasati. Zahaba abi ilal jama'ah. Jami'ati. Ilal jami'ati. Naam. Al jami'ah Abu Sarah. Jami'ah. Kelompoklah Ustaz. Apa artinya al jami'ah? Kampus apa? Kampus, kelompok. Kampus, naam, ahsan. Abu Sarah, ya, masukkan kalimat seperti dalam tamrin as-samin, tamrin nomor 8. Qalamun. Masukkan kap khitab. Ini yang belum bisa kita. Sama dengan abuka, abuhu. Qalamun. Qalamuka. Muhammadun ini, Ustaz. Bukan. Qalamun. Tamrin nomor 8. Tamrin nomor 8. Naam. Qalamun. Naam. Buat seperti yang ada dalam contoh ini. Qalamun. Qalamuka. Qalamun. Qalamuka. Qalamuhu. Qalamuhu. Qalamuha. Naam. Ana. Qalami. Qalami. Kitabun. Kitabuka. Naam. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabi. Kitabi. Naam. Sariru. Naam. Ahsan. Sarit. Sarituka. Sariruka. Sariruka. Naam. Sariruhu. Naam. Sariruha. Sariri. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Abu Sarah di Delima. Naam, Abu Sarah. Ada pertanyaan Abu Sarah? Ini uminya mau baca nih. Ah, naam, tafaddali. Naam. Marhab, naam. Tafaddali Ummi Sarah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tamrin Ustaz ya. Kharaja Hamidun ma'al kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudir. Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ami. Naam. Baitun. Baituka. Baituhu. Baituha. Baiti. Abun. Abuka. Abuhu. Abuha. Abi. Ahun. Ahuha. Ahuhu. Ahuha. Naam. Terputus nampaknya, Ustaz. Naam. Jazahumallahu khairan ala qira'atihima. Naam. Tafaddal ba'dahuma. Ya. Jazakumullah, kita ucapkan kepada Abu Sarah dan juga Ummu Sarah yang berada di Delima yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, berarti nanti bisa di rumah dipraktikkan ya kosakata atau mufradat bahasa Arab yang telah diketahui dari Abu Sarah dan juga Ummu Sarah yang sama-sama belajar pelajaran bahasa Arab di malam hari ini. Nah, ya, karena semua kalimat atau kosakata kalau menunjukkan untuk kepemilikan itu semuanya bisa di kita masukkan kaf khitab ya ul mutakallim dhamir muttasil ini Abu Ismail. Nah, contohnya betul. Maktabun, maktabi, maktabuka, maktabuhu, maktabuha, semua kalimat insyaallah kalau para peserta ingin dan memperluas pengetahuannya untuk mencoba sendiri di rumah. Naam, tafadhal ba. Ya, Sudah ada penelpon berikutnya kita terima. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan, dengan siapa di mana? Ya, nampaknya terputus kembali. Bisa dicoba lagi di 0761-765-2255. Bagi yang ingin membacakan tamrin kita di malam hari ini, dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Farhan di Deli Masak. Umu Farhan? Iya. Iya, tafadhali. Ma'a kharaja hamidun ma'a qalidin zahaba tabibu ma'a muhandisin jalasa mudarrisu ma'a mudiri man ma'aka ya Ali ma'i zamili aminatu ma'aha zawjuha kharaja abi minal bayti man kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu ami baitu baituka baituhu baituha baiti abun abuka abu abuha abi akhun akhuka akhuhu akhuha akhi abi wa ummi fil baiti aina abuka ya hamid zahaba ila suqi aakhuka tabib tabibun la aakhuka tabibun la huwa mudarrisun zainabu fil fil fil riyadi zainabu fil riyadi abuha fil taifi wa abuha fil madinati wa abuha fil madinatil munawarati hazat tawibu abuha waziru wa akuha tajirun kabirun naam zahaba aki ilal mudarrisati wa zahaba abi ilal jami'ati zahaba aki ilal madrasati zahaba abi ilal jami'ati dari awal nomor 6 zahaba akhi ilal mudarrisati wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam, Ummu Farhan. Bukan yes. Bukan mudarrisati, ilal madrasati. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam. Apa beda mudarrisatun dengan madrasatun? Apa bedanya? Madarasatun dengan mudarrisatun. Madarasatun artinya apa, Ummu Farhan? Sekolah. Sekolah. Mudarrisatun? Guru. Guru perempuan. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan, Ummu Farhan di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bacaan kita masih ada yang belum kita perhatikan karena contohnya pada huruf Qomariyah dan huruf Syamsiyah yang telah kita pelajari pada halaman 19 dari buku kita ini kita telah mengetahuinya ciri-ciri Syamsiyah dan huruf Qomariyah. Contohnya dalam tamrin yang kita baca ini banyak peserta yang melanggar bacaannya. Contohnya akhuha fit ta'ifi, bukan fil ta'ifi. Di sini fit ta'ifi yaitu huruf syamsiyah. Fit ta'ifi. Hazat talibu. Hazat talibu langsung kepada tasdidnya. Ilas suki, bukan ilal suki. Alif lamnya tidak dibaca. Langsung kepada tasdid ilas suki firriyad firriyad bukan fil riyad. Naam firriyad fit taifi hazat talibu. Naam hanya itu yang bentuk daripada huruf syamsiah pada kalimat yang ada dalam bacaan kita ini. Naam kita lanjutkan pada tamrin atas ya. Ini membedakan al-alam mamnu' min as-sarfi dan al-alam munsharif. Yang isim yang ditasrifkan dan isim yang tidak ditasrifkan dan isim yang ditanwin dan isim yang tidak ditanwin. Tamrin atas ya. Kemudian tamrin selanjutnya ikra al asmaul atiya wadbit awakhiraha. Bacalah isim-isim atau nama-nama berikut ini dan beri baris akhirnya yang tepat pada setiap nama ini. Nah, kita persilakan pembaca selanjutnya dan peserta selanjutnya untuk membaca tamrin utas ya dan sampai akhir. Nah, ya, sahabat hidayah rahimakumullah. Baiklah kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Kita lanjutkan ke tamrin yang ke-9. Ya, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Naam. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimahu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Ikrimah, Abbas, Talha. Naam. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Az-Zamilu, Az-Zawju, Wahidun, Fata, Ma'a, Al-Tiflu, Al-Kuwait, Al-Lughatu. Naam. Di sini Az-Zamilu dan pada kalimat yang lainnya wahidun ditanwinkan. Kemudian azamilu hanya dhamma. Wahidun dhammatain. Kenapa? Ibu Mursida. Azamilu isim ma'rifah, wahidun nakirah. Nah, kenapa ada alif lam dan wahidun tidak pakai alif lam. Alif lam. Nah. Dha'f fil jumlah. Azamilu li zamilun huwa yaskunu fi syari'i Subrantas. Naam, ahsanti. Az-zawju. Aina zawju ukhtuki? Huwa fi Jakarta. Naam. Terus wahidun. Al-waladul ladzi faqirun lahu izarun wahidun. Naam. Fata. Fata. Zahab al-fata ilal masjid li solatil jamiati. Solatil jamaati. Li solatil jamaati. Naam. Ma'a. Kharajat tilmidu ma'a ustazihi minal madrasati. Naam. At-tiflu. Zahab at-tiflu ma'a ummihi ilal mustausafi. Mustausafi. Naam. Al-Kuwait. Al-Kuwait Madinatu Syahiratun. Madinatu Syahiratun. Naam. Al-Lughatu. Hal lughatul Indonesia lughatun sahlatun? Naam. Hiya lughatun sahla. Naam. Ahsanti. Fata di sini ayu ismin? Isim maksur. Isim maksur. Apa definisi isim maksur, Ibu Mursida? Isim yang diakhiri oleh alif atau ya yang tidak bertitik dan nah, sebelumnya berbaris fathah. Sebelum alif berbaris fathah. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam fata itu bukan ya, namakan kita alif, tapi rumah ya. Tapi kita tidak mengatakan ya, tapi mengatakan alif. Dia tidak mempunyai titik, berarti itu alif. Pada isim maksur. Nam. Tafadhal. Ba'da Ibu Mursida. Ya, jazakallahu khair kepada Ibu Mursida yang telah menelpon untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya sahabat Dede rahimakumullah, kita masih terima di 0761-765-2255. Baiklah, sambil menanti penelpon berikutnya, ini sudah ada pertanyaan SMS lagi, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, kalau di negeri Arab sana, apa panggilan seorang cucu kepada kakek dan neneknya? Wassalam, terima kasih dari Ummu Raihana di Panam. Kakek, nenek. Kakek, bahasa Arabnya jaddun. Nenek, jaddatun. Jaddatun, nenek, jaddun, kakek. Kalau cucu manggil kakek, tentu bilang jaddi. Tahu, kepada nenek, jaddati. Seperti kepada abinya atau ummi. Abi, ummi. Gitu. Sama dengan jaddi dan jaddati. Kakekku dan nenekku. Akhi wa ukhti. Abang dan kakak. Akhi, abangku. Ukhti, kakakku. Naam. Karena jaddun dan jaddatun bahasa Arabnya kakek, jaddun, nenek, jaddatun. Itu kita memanggil jaddi. Kakekku, jaddati, nenekku. Naam. Jazakallah khairan Ummu Farhan di Delima. Iya, itu dia tadi dari pertanyaan Ummu Raihana di Ummu Raihana. Naam. Iya. Jazakallah khairan. Kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Tafadhalu, silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan tamrin yang ke-9 di malam hari ini. Ya, dipersilakan untuk melatih lisan kita supaya mudah atau lancar dalam menyebutkan kosakata bahasa Arab. Karena terkadang kita berpikir melihat dari tamrin ini agaknya gampang gitu ya, tapi ternyata ketika dibacakan sering keseleo juga lidahnya membacakan. Terbukti ada beberapa peserta tadi penelpon yang masih belum pas bacanya, tapi alhamdulillah sudah rata-rata sudah pada bagus bacaan bahasa Arabnya. Jadi dipersilakan bagi sahabat Hidayah untuk menelpon atau menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Faiza di Panam. Ummu Faiza, Bu, ya? Ya. Iya, tafadhali. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzah, Talha, Usama, Muawiyah, Ikrim. Khalidun, Hamzah, Ammarun, Anasun, Muawiyah, Hamidun, Usama, Ikrima, Abbasun, Muhammadun, Talha. Naam. Al-Kalimat. Az-Zamir. Az-Zamir. Az-Zawju. Az-Zamilu. Az-Zawju. Wahidun. Fata. Naam. Al-Kisru. Naam. Kuwait. Al-Kuwait. Al-lughatu. Al-lughatu, nak betul. Naam. Ma makna al-lughatu? Bahasa. Bahasa. Dha'a fil jumlah. Al-lughatu al-arabiyyah. Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun. Sahlatun. Naam. Ahsanti Ummu Faiza. Naam. Di sini Muhammadun dengan hamzatu. Ya, apa bedanya? Muhammadun Hamzah. Muhammadun bisa ditasdif dan Hamzatun terlarang tanwin. Naam. Jazakillah khairan Ummu Faizah di Panam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, kita melihat pada tamrin at-tasi', tamrin nomor 9. Di sini semuanya nama laki-laki. Nama orang laki-laki. Hanya perbedaannya adalah dalam penulisan yang baris di atas semuanya berbentuk kalimat muzakkar. Nama yang berbentuk muzakkar. Barisan kedua, nama tulisan yang berbentuk muannas, mempunyai ta marbutoh di akhirnya. Walaupun itu nama laki-laki, nama laki-laki yang memiliki ta marbutoh itu juga masuk ke dalam kategori Fatimatu, Zainabu, Aminatu, sama dengan al-alam al-mamnu' minas sarfi. Ciri-cirinya yang muannas, walaupun itu nama orang laki-laki. Usama, itu banyak orang laki-laki yang namanya Usama tu, bukan berarti dia muannas, tapi dalam tulisannya muannas, orangnya laki-laki. Usama, Muawiyah, Ikrimah, Talha, Hamzah, itu nama orang laki-laki, tapi dia termasuk dalam mamnu' minas sarfi, walaupun itu nama orang laki-laki. Nah, dan selanjutnya pembaca terakhir pada pertemuan kita ini, kita minta para peserta untuk membacanya kembali pada tamrin atas ini. Nah, tafadhol. Ya, sahabat Ida rahimakumullah, bagi Anda yang ingin menelpon membacakan tamrin yang ke-9 ini, silakan. Saya terima satu penelpon lagi di malam hari ini di 0761-765-2255. Setelah tadi kita mendengarkan bacaan dari Ummu Faizah yang berada di Panam, kita masih persilahkan di 0761-765-2255. Baiklah, kalau tidak ada penelpon berikutnya, kita sudahi pelajaran bahasa Arab kita di malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita dengarkan pengarahan atau keterangan terakhir yang akan diberikan oleh Al-Ustaz Zulkhair Yalusi pada malam hari ini. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khair. Nam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, semoga kaum muslimin peserta semuanya ikut dalam mendengar dan mempelajari bahasa Arab ini, yang memiliki buku yang kita fotokopi, semoga mereka memanfaatkan buku yang mereka dapatkan dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan untuk wasilah supaya kita membuktikan apakah kita telah bisa membaca dan mempraktekkan bacaan kita, atau apakah kita sudah bisa berbicara dan mengucapkan kalimat bahasa Arab, tentu dengan ikut serta dalam mempelajarinya dengan Radio Hidayah. Dan juga di luar jam pelajaran, tentu kita juga membaca dan mengulangnya, karena orang yang selalu mengulang-ulang pelajaran tentu akan lancar. Lidah apabila kita gunakan untuk membaca kalimat bahasa Arab ini, tentu dia akan fasih dan kita berusaha untuk berfasih-fasih. Kita usahakan fasha, maka dia nanti akan terbiasa fasih. Walaupun yang pertama kaedah kita dalam membaca itu salah, yang penting kita berusaha dan melatih untuk membaca. Dan yang pertama tentu kitab yang berbaris yang harus kita baca sebelum kita membaca kitab yang tidak ada baris atau kitab gundul. Itu yang terpenting dalam untuk mempraktikkan pelajaran kita ini di luar jam pelajaran, supaya kita membuktikan, dapat membuktikan hasil daripada pembelajaran kita ini. Nah, kita harapkan seperti itu kepada para peserta dan para pendengar dalam belajar bahasa Arab ini. Wajazakumullah khairan para al-mustami'in wal-musyarikin fi darsil lugha al-arabiyyah Radio Hidayah. Jazakumullah khairan. Dan kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.